Iku dorong balesane iku sik ambune tok. Lah ambune ngono ndah niyo balesane. Paham ya? Enggak paham yo wes kok kaya sampe ngono. Terus saiki ringkes-ringkes ae. Urip nang donya iki dikongkon apa sajane? Bapak Ibu para jamaah, ternyata urip nang donya iki kula sampean dikei tugas pokok dikengken ikhtiar dadi wong apik. Ila aradta an tas'alallah fas'al sholaha nafsik. Sampeyan iki lek njaluk apa-apa nang Allah, aja neko-neko. Lek nyuwun apa-apa nang Allah, aja aneh-aneh. Njaluk kebagusane awak sampeyan. Nyuwuna nang Gusti Allah, sampeyan iku didadekno wong apik. Mergo wong apik iku disayangi Gusti. Wong apik iku dicintai Gusti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Makane ayo usaha dadi wong apik. Ya apik diarani apik tenan, niku kudu apik njaba jero. Yo apik njabane, yo apik jerone, yo apik casinge, yo apik isine, yo apik wadahe, yo apik isine. Niku apik temen. Lek gak iso njaba jero apik karo pentingno ngapiki jero. Mas yo njaba gak pati apik, gak masalah. Sing penting jerone apik, soale sing dinilai kali Gusti Allah niku mboten jobone tapi jerone. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila sadikum wala lakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Al hadis wa kama qala. Enggak ngerti ya wes. Enggak kaya biyen enggak ngerti ya gak apa-apa ae kok. Bu. Nek iso apik jobo jero. Lek gak iso pentingno ngapiki jero. Mas yo jobone gak pati api, ojo nganti kapi enjobo, jurune elek nu ojo. Taman ku ne iso, omai api, uangnya yo, api ne iso, lene gak iso, oma gak pati api yo wes, yang penting uangnya api. Nono, ojo nganti kapi enoma, aku ne nonton omai sowan nengo, tapi pada uangnya iso senep kok. Omae muapi tapi sing di omah kelakuane welek. Wonten mboten? Ya tenan. Di tamu niku suguhane yo akeh karo wono-wono, tapi omongane lu nyelekit, gatel ati. Nek nawakno panganan niku, dadi narepmu iku lho larang-larang kabeh niku. Pas narepmu iku sak kilo 2,5. Ya potonganmu gak kira kuat kok dadak ngene. Panganan ngomong lho kene, kapan maneh mangan dadak ngene kuwi gak lho kene. Omong mamu gak kira ono ngene. Kowe tak ajak nek isi nanti pangan. Allah lho mboten. Iya kudu nyaduke yo. Nek iso klambine apik, wonge yo. Ayo terus semangat. Nek iso klambine apik, wonge yo. Nek gak iso klambi gak pati apik yo wis, sing penting wonge apik. Ojo nganti kapi enklambi. Ini lucu nih kapi enklambi kok. Sampai diomong-omong sak pirang-pirang. Eman yo, klambi ngono nang digawe wong iku. Wong sak api-api klambi ku nek digawe wong nakal. Terus wonge digebuki wong sak pirang-pirang. Yo sak klambine kok digebuki kok. Mosok klambine ditetel sik wonge lagi digebuki. Klambi iki apa sih? Mas, aman rumakno. Umpama iki umpama ae, tapi jawaban. Zaman iki ditawani wong wedok loro, dikon milih salah siji. Sing siji wonge wayu, klambine elek. Sing siji wonge welek, klambine api. Zaman pilih sing ndi, Mas? Ayu klambine api. Iku wis dirabi wong. Bojone wong wae pilih. Iki kari loro, Mas. sing mau wis dirabi wong kok. Iki kari loro, sing siji wonge wayu klambine elek, siji ne wonge welek klambine api. Eleh ndi? Yo bareng sing ayu masih klambine elek. Klambi elek gak yo wis. Wong ayu gak klamben yo gak apa-apa kok. Malah lek wis dadi bojone klamben rapet-rapet yo diudari ngono. Kita mau ngotak ini kelambi ini apa sih? Lampu sih tak jak ngapiin jogo jeruk soalnya ngeten menungso itu duwe watak elek seneng dandan-dandan jogo gak pati seneng dandan-dandan jeruk seneng ngapiin jogo gak pati seneng ngapii jero. Eh gak pati seneng ngapii hati sing diapii awak yuk raine sing didempul lambene dicet alise diaspal untune dipageri mbok rai mbok perumahan yo bone diapii gak karuan. Tapi jeruni lo hati lo gak tau didandani. Menungso iki watake ngono, sepurane seneng dandan-dandan jaba, gak seneng dandan-dandan jero. Sampai ibu-ibu niku lho. Lek kate petuk wong lanang jaba, kate petuk wong lanang liya, dandane yo apik-apik. Kaya ngene iki yo dandane wayu-wayu kabeh, soalnya kan kate petuk Anwar Zahid. Tapi lek kate petuk bojone dhewe lho lak gak gelem dandan. Pengok-pengok ditokno. Tengi-tengi ya ditokno. Musim panas serat sing lanang semaput. Wis jare guyu kelakuanmu yo ngono iku kok. Oi. Iku watak kok anjene. Seneng dandan-dandan jaba, gak seneng dandan-dandan. Seneng ngapiki jaba, gak seneng ngapiki. Luwe apik nang wong jaba, gak pati apik nang wong. Nantek diutangi duit lho nek sing utang wong jaba, gampang ngekeki. Dicalculno dikakekno. Lho bareng sing utang keluargane dhewe, dulure dhewe malah gak dikeki. Enten mboten sing ngoten niku? Lha sing jawab iku wong e. Anjir niku watak Bu, sepurane. Wong dengok lak ngono sih. Aku eling dengok yang kula lak suwere ngasih nduk sekitar kene nggih. Tahun 2008, 2009, 2010 wis suwere yang biyen sek rada murah. Boten maksudnya kula lek mari ngaji kok sekitar kene iki mulai mesti oleh wak akeh. Bisa mbuh iki kok lali. Kalau kan mesti rotok suwe kan nanti untuk sekitar kan. Nono gua engkau nggak ramu. Saya itu antri nih ke sampai no rong tahun. Ini so cepet soalnya nono kasih syukur itu. Nono, sing gue sutradara hidayah itu. Aku ini orang yang paling bisa ngapain nang keluarga tuh. Nah, wong jero yang paling perlu diapi ini yo, bojo bu. Soale sing dirasakno bojo iku yo njogo jero. Njogo jero. Tapi sing paling kena dirasakno dudu njogo. Endi? Njero. Yen apa mboten? Njogo ki apa? Lho, wong lanang iki lho duwe bojo njoboe ngapunten, gak pati ayu, tapi jerone ayu.

Nah, tapi gak ada dalam Al-Quran yang membahas kegandengannya Kanjeng Nabi. Gak ada satu ayat pun, bahkan satu lafad pun yang membicarakan tentang nasabnya Kanjeng Nabi. Padahal nasabnya Kanjeng Nabi nasab yang termulia. Gak ada satu lafad pun dalam Al-Quran yang membicarakan tentang keilmuannya Kanjeng Nabi, kepinterannya Kanjeng Nabi, kepandaiannya Kanjeng Nabi. Ono, padahal Kanjeng Nabi pinter sempurna. Tapi gak ada yang dibicarakan. Yang akan Anda temui dalam Al-Quran adalah Allah sendiri yang langsung memuji Rasul kekasihnya itu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Akhlake sing dibahas iki apike. Halo. Zaman ngene iki ngrungokno. Oh ya wes. Soalnya aku merasakan sesuatu. Kayaknya ono sing ket mau ku ngelamun. Bayangno. Sepuraun. Bu. Lah saiki ayo. Ayo, wis salah waktune kepotong gawe pengumuman mau lho. Itu ngapa ngajeni gak suwe ya salahno pengumumane. Apa? Pengumumane gak gelem mau-mau. Aslinya ya dipamerno aku. Mungkin ya lenting ya. Mulai tegak nang arep bunyai lagi piala. Iki kok etok muling-muling iki. Sawulan wis malih. Wes. Lah saiki ya apa supaya kula zaman dadi wong apik. Mesen dinilai Gusti Allah yang iku. Kau termasuk anak dikit nang pondok, karena ngono lho mburi-mburi nek waktune cukup, gak cukup ya cek dundang maneh meneh. Kowe ngene. Tanggung iki sapa kok. Iki aku serius lho iki. Ayo nglakoni apik saiso-e. Nglakoni apik saiso-e. Nek gak iso disaisano. Engko suwe-suwe. Nah ngono. Sampeyan saged pahami omongan kula nggih? Nggih. Soale wis rada lawas gak ngaji nduk daerah sekitar kene. Ya akeh wong ngundang ora nang omah ya akeh daerah kene iki, Rondong, Paciran, sak mengetan akeh. Tapi rata-rata galuke mung kurang 3 wulan, kurang 5 wulan. Nanti anggap iki penceramah hecek ta. Galuk jadwal kurang 2 wulan, 3 wulan. Iku tahun 2008 iku. Halo. Halo. Ayo nglakoni apik saiso-e. Nek gak iso disaisano. Engko suwe-suwe. Iki kok idah iki, rumus iki. Tabel ini. Nglakoni apik saisone. Nek gak iso disaisano. Engko suwe-suwe. Bisa. Karena jari ini wong tua biar nak wong jenenge ae menungso nak nek dimen-meno engko suwe-suwe dumunung iso menungso nek dimen-meno engko suwe-suwe dumunung iso makanya zaman sholat wis nang dilakoni nang sholat nang sholat menai gak khusyuk ya wis nang sholat engko terus carane di khusuk-khusuk no suwe-suwe iso ngomong sing saiki iso sholat khusuk iku biyen kaitane yo gak iso khusuk terus belajar di khusuk-khusuk no suwe-suwe iso khusuk kaitane yo oleh melung kereta Allah apa-apa kaitannya oleh melung kereta Kemari ngono terus dihusuk-husuk no. Mulai niat usul. Usul. Usul. Us. Usul. Es lagi husuk-husuk. Engkau suwe-suwe iso. Usul. Deh. Sampeyan nek kate sholat kok ngenteni khusyuk, yakin gak sih toh? Potonganmu lo kapan tahu khusyuk? Makanya gak khusyuk yang wes nang sholat kan. Terus di khusyuk-khusyuk no. Jadi nek kate sholat kok gak ngenteni khusyuk, kate sholat gak ngenteni khusyuk, temen gak sih toh? Gak khusyuk yang wes nang sholat. Engko di khusyuk-khusyuk no, suwe-suwe iso. Paham? Paham? Yang ngono. Zaman kata sodako, nang sodako. Gak ikhlas ya wes, nang sodako. Terus diikhlas ikhlas no. Engko suwe-suwe iso. Niki kok ida bu. Sepurane sampean kata sodako nang ngenteni ikhlas dise. Temen gak sih to? Mau zaman gak tau ikhlas. Mesti diotos tukar dompet seret. Kapati ikhlas balik. Mas operator tolong volumenya diangkat titik mas. Insya Allah gak kira gak sampai jebol lah salonmu gak. Aku sih gak ngotot temen-temen mas. Engko nek jebol tanggungannya kasih subur. Halo. Halo. Eh, jadi sodako iku nang ditokno sodako e. Gak ikhlas yang wis. Nang sodako e. Di ikhlas-ikhlas no, enggak suwe-suwe iso ikhlas. Makanya awan mau tak sampai no, sodako ini yang penting duduk ikhlas. Sodako itu yang penting akei. Gak ikhlas ya wis, yang penting akei. Weh nyoh, sak akei-akei. Enggak akhirnya ikhlas. Enggak tiga ikhlas ya apa, kadung tak akei. Lah nek sedekah sak ikhlas ngono ku angel, pokoke nek ikhlas temen angel. Ngono lho. Paham nggih? Paham nggih? Makane nek cara aku gak ikhlas yo wis sing penting akeh. Aku wani dibantah kiai sak Indonesia. Gak ikhlas yo wis sing penting akeh. Limbangane ikhlas nek iki. Sampai tuwek gak kira tau sedekah akeh. Dan salah satu tanda wong ikhlas dalam bersedekah niku sedekah akeh. Tandane ikhlas. Arek sedekah titik iku malah ngetono lek gak ikhlas. Bu. Pon bu, pon. Sak iya ya. Iki padha karo sampean lek kate numpak sepeda ontel, nang numpak gak teken yang wis, nang numpak tiba yang wis, numpak meneh engkau suwe-suwe tegen, ngono lho ngomongin saya ini tegen-tegen numpak sepeda ontel lu biar kaitannya gak tegen ya tau tiba, ya tau kejegur kali ya tau kecepet pager paham ya? Kodok karung ini saman katanya moco solawat nang diwoco sake-ake gak paham artine yang wis nang terus nek solawat engko nampa syafaate kanjeng Nabi ngono lho esta gak paham yang wis gak ngerti artine yang wis nang terus no nek mu solawatan terus ae langitmu wong sing gak solawatan iku ngerti artine tak si mahalul kiam bareng iku mau sampe ngelek-ngelek iku maes yo wis diceluk ustaz lho gak ngerti artine wong gitu. Ada rodo kesuwen sih sam. Halo. Halo. Es gak apa-apa, gak ngerti artine ya wis. Nang terus nang musholawatan. Engko nomo syafaate Kanjeng Nabi. Ngono. Wong tuwa-tuwa biyen yo gak ngerti balas sampe ngawole-ngele. Ana we assalam. Assalam. Ah, tak kali. Oh, artinya kan, bu. Anjane garu tu. kaya ngono. Sa'aduna fi dunya, fawzuna fi al-ukhara. Artinya apa mas? Mbuh. Sempatnya keplak-keplak. Gak apa-apa. Terus aja nih suara watan. Gak? Ada orang yang ngilokno bid'ah, ada orang yang ngilokno syirik bid'ah, macam-macam. Masa aja digagal di tangkem bosok itu. Uang ngono itu kayak orang dalil kok nyobos gak kira nerima misalnya. Ucarno, ngelak matek-matek diri. Tau perusno oleh musola watang, ya? Mending rasakno oleh itu akhirat. Wah iki ya ternyata baru kain bian solawatan yang ini iki. Ngono, ini gak kelem solawatan. Temen menikah, betul temen. Temen. Mune wae akhirat dong tibae beneran kerja tibae. Saiki wong e krungu yo mau pangkel ambek aku. Mau pangkel saiki wong e. Tapi mene benerno mene. Mane? Kamen maca Quran. Kali. Maksudku sing rumangsa gak melu nyumbang aja cerewet po. Garing rumah no, makan. Iyo. Aku ngerti nih sama nih sumpahnya mbak aku nunggu yang ngerti. Saking kangen nih, ditumpahkan malam ini. Makasih. Terus gini. Cek uang itu tonton di sore telus tak kaya. Kaya yang ngompol kaya. Isi sapane ya nyemek-nyemek kok. Terus gini, makanya aku rodok ngado. Seriwing-seriwing pesing kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha karo ngene lho, rumana sayang. Sampeyan maca Quran. Astagfirullah. Anake sampe diculno. Apa mau mentil lho anake. Sampai ucul ini diganti dot tunggu saya gak apa ini gak nyawa ngerono ya Allah kok diterusnya apa mbak kodok karung ini sampean maca Quran. Masih gak paham artine. Apa-apa terus ae nek maca Quran. Engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti Allah. Ngono. Aja sampe duwe prinsip aku sajane yo kepengin maca Quran. Seneng aku sajane maca Quran. Tapi gak paham artine. Oh sing penting ku pahami artine. Jadi mangane gak paham. Enggak, makanya aku rada males sama maca Quran. Iku asli wong goblok iku. Cuma pinter ngomong ngono. Bu. Gak paham artine yo wis nang diwaca terus niat belajar. Engko suwe-suwe dipahamno mbek Gusti Allah. Temen iki. Padha karo ngene lho. Sampeyan iki wong Jawa. Gak ngerti bahasa Arab. Terus sampean kok urip nggone daerahe wong Arab, urip nggone lingkungane wong Arab. Sampean yo gak paham omongane wong Arab. Wis ate dijawab ngomong ambek wong Arab, gelemo, wis manut to. Wis gembul ae ambek wong Arab. Engko suwe-suwe sampean iso paham karepe wong Arab, walaupun gak iso ngomongno tapi paham karep. Engkau kasih syukuri urip no Arab puluhan tahun Anggir itu nak pinter bahasa Arab, lu gablas. Loro to ngarang-arang ngono dhewe ngomongnya. Sini-sini yo giga-giga ngono pangnya. Tapi dene paham karepe wong Arab niku apa paham, walaupun gak iso ngomongno. Ngono lho. Sekak dunung sik anu. Wong kene iki ayu-ayu karo doaan yo. Wis pusing-pusing gak apa-apa tak telatenan. Cek paham. Podho karo ngene lho Bu. Bu. Sampean iki duwe bayi cilik. Ya wis suwe nek bayi ku cilik. Gedhe yo bakal disubur lah. Zaman duwe bayi cilik. Terus bayi ku sampean gak omong-omongan. Dijawab, sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Gak apa-apa, gak paham ya wis, nang jangan ngomong terus. Engkau suwe-suwe sampean iso paham karepe bayi. Ngono maksudku. Wong ana ibu-ibu duwe bayi. Bayine dijak omong-omongan, terus ibune gak paham. Akhire ibune morang-moreng. Oh, dijak omong gak kena dipahami. Wis gak kudu ngomong ambek ana. Akhire bayine gak dijak ngomong balas. Yo bisu anake. Kok salah? Gak paham omongane bayi yang wis gak ngomong terus, Bu. Engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi. Dan itu terbukti. Rata-rata ibu-ibu niku saged memahami karepe bayine. Paham kok. Bayi turu bengi-bengi dibono. Mari ngono kok nangis nglilir nangis sampe sikile mancal-mancal kerencalan. Ngono kuwi ibune ya paham kok. Pipis to anake iki. Makane kok nglilir, tapi pipis kaya aku pas nang pengajian iki. Lho, ibuke paham. Berarti iki njaluk ganti popo. Ngono lho. Terus meneh bayine yo ambil neblek-neblek dodo ini apa-apa neblek-neblek dodo ini diwe apa-apa mau aku ibunya yuk paham kok karepnya ngelak lah sayang ngelak berarti njaluk pentil mau aku yang langsung diterogong srok yodos terus buntir ini yang anak jurusnya ini bro anggap nusukur jokok ngono tak enggak terogoh sih yodos buntir lapis juga ini kaya penelitian sang prakteknya itu yang diguyuk blok nanti sih paham kok ngono kok karepe nyatane. Terus mene bayine dibokno klipan ampe guyu, glebak nyewa, glebak nengen. Glebak nyewa. Glebak nengen. Ngono ki ibuke nyontok to paham karepe. Iki njaluk adik iki. Langsung gelek bapake. Kesuwen pengumuman mau lho. Mantu dibengak teko kono ku lho. Mangkane misalnya kula niku biasane ten pundi-pundi ya. Pokoke kula nduki langsung munggah panggung. Kula nduki langsung munggah panggung. Ya untunge bengi iki kan dobel, cuma sitok iki tok. Aku sak rada wis gak apa-apa wis santenane sak apa-apa. Kalau teko aku wis rada kari-kari. Makane aku dikongkon teko awal. Gah aku. Alah sampane dikongkon lek assalamualaikum. Wis kelok aku perlu. Kula terpundi-pundi duki langsung munggah. Duki langsung munggah. Ambek anu sakmene akeh lho sing dinten iki yo penceramahe iki. Jadi sambutan-sambutan iki gak pake penting. Kalau ada anak acara lagi, kau pakaian sambutan tak tinggal mulai apa? Cek diceramai dewe. Ini kan nakalan macam aku. Aku mau, saya aku mau lagi. Wes, wes. Terus iya. Mot iya ya ya Allah. Lagi maca Quran niku ngono, Bu. Masih gak ngerti artine terus lek maca, kok suwe-suwe dingerteni Allah, difahamno Allah. Mulane ya, mulane. Ana wong alim kok sregep maca Quran, bakal alim lesane, alim atine. Ana wong goblok kok gelem sregep maca Quran, ya pancet goblok. Tapi atine landhep. Maca ning guyu gak tau maca ngono kok. Waduh nani yo penol-penol abang iku. Saiki ae kok piye panitia. Biasane yo lho kene sik ana wong sing mbobi mendem. Wis aman nggih saniki nggih. Alhamdulillah, wong iso ale nglumpuk saiki. Alhamdulillah, wis aman. Mbiyen ngono iku. Mbiyen, saiki wis alhamdulillah, aman. Nah, terus ngene. Astagfirullahaladzim. Bu, terus ngene. Gak ngelakoni sak isoe, nek gak iso diisa-isano, kulo ora ngoten to. Nah, terus yang nomor loro. Kulo mboten usah kakehan dalil nek ceramah. Soale dalil iki urusane ustaz-ustaz anyaran niku. Zaman kita ini tak, kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai NU ini. Ceramah, pengajian, gak ngiro kalian dalil. Mesti kayak keterangan, dijelasin wawasan, gini-gini. Saya biasanya, Al-Quran surat kesekian, ayat kesekian punya jawaban. Jelas usah tanyaran ini. Nah, betulnya aku loh, buatan kakek kalian dalil. Soalnya aku loh, gak pati apal. Guyumu kok kaya setuju. Terus ngeten Bu, ngeten. Terus maneh ini, ayo dikulinakno nglakoni apa? Nggih. Dikulinakno nglakoni apa? Niki kula sampeyan ten pundi-pundi rumus. Mergo apik niku angel. Ana wong kok nganti iso apik mergo kulino. Jadi gak ono, api dadak gak ono. Mendadak baik, gak ono. Mesti melalui proses. Kaitannya yo, api belas kok. Terus belajar, belajar, belajar. Ngelakani api, dirasano kok enak, seneng. Terus akhirnya kulino. Bareng kulino, iso. Nganggitmu ceramahi moro-moro, dipanggil muka panggung. Terus nyekeling mie, bengok-bengok. Belajar kok. Melalui proses, proses, proses, anggitmu moro-moro terus terkenal, diundang tekan luar negeri. Kekawitannya ya tingkat RT kok. Ono mantenan tak tekani, ono sunatan tak tekani, ono wong ngeteng tak tekani. Walimatul hamil ya tingkepan lho. Lho anggap aku dukun bayi ngono lah. Mungkin ini apa ya pikirannya. Kaitane ngono, proses. Elek niku yo angel. Ana wong kok iso elek iku yo mergo pepatah kulino. Allah bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Nek wong Jawa ngarani witing tresno jalaran sangka kulino. Niku bahasa Inggrisnya witing traison jalaran sangka kulino. Jadi sakarepku to sing ceramah aku. Ini gak boleh no gak iso. Ngapunten, ngapunten. Mas, misuh niku apik ta elek? Apik ta elek? Misuh iku apik ta elek? Angel ta gampang? Angel asline. Misuh iku angel. Lha ana wong kok iso misuh mergo kulino. Nek gak kulino gak kira iso. Kok kon misuh yo gak muni. Dipaksa, diancam, kadang-kadang muni, tapi tajwidnya mesti salah. dawa ndeke gak pas. Kadang misuh-misuh kedawan. Menco. Kau enak. Mergo gak kulino. Saiki ana wong misuh kok enak. Saya juga contoh nono. Mesti mergo kulino. Makane lek ana wong misuh enak lho dene ngomong aku sak lawase gak tau misuh. Yo sik sepisan iki. Gak percaya. Wong lagune enak ngono. Nadane iso pas modene. Mergo kulino. Bu. Bu. Nyelatu bojo niku apik ta elek? Angel ta gampang? Angel. Nyelatu bojo iku angel. Ana wong wedok kok iso nyelatu bojone ya mergo kulino. Nek gak kulino gak iso kok dikon nyelatu malah nangis. Yo, bojomu celatu ngono. Wong lanang gak kelem kerja panganane akeh, limbrak-limbur kaya tuma sual. Celatu ngono malah nangis. Gak iso, mah. Aku lo gak iso nyelatu. Kok nyelatu ya opo sih? Gak iso kok. Tambah nangis. Mergo gak kulino. Lah nek kulino, nyelatu iso lancar. Kate belum detik. Lancar. Yo gak tau kentekan kamus. Oleh kalimatnya. Sekali nyelatu muni terus. Sampai gak iso mandek. Mandek-mandek iki mergo keturon. Lho wis keturon ngono ku lho, tangi iso nerusno meneh. Judule yo padha iso bersambung runtut. Enten mboten wong itu sing ngoten. Tang, iki kudunge putih. Melu dadi paduan suara kayae. Halo. Halo. Masya Allah. Wong iku nek kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sekolah tingkahe apik, apa ae dadine apik. Wong iku nek kulino elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sekolah tingkahe elek, apa ae dadine apik. Bapak Masjid Allah Muhammad. Amin. Wong nek kulino apik, semangate nglakoni apik yo temen. Lek gak pati kulino, yo gak pati semangat, ketara kok. Uang iku lek kulino ngaji, semangatnya membara. Ono pengajian nang dia berangkat. Cita suru ono sepanduk gitu. Ono balio, ono pamflet, nang tulisane hadirilah pengajian umum bersama bosopo ono. Oke, pengajian umum bersama bosopo ono. Sewuro wis tak menengo. Sewuro pamflete tron langsung tak penasaran kapan iki? Oh, tanggal 29 iki. Ayo muni gawe rombongan. Ajene kulino ape. Lah nek gak kulino ape, ora ono bali ono pamflet ono sepandung iki ngobong-ngobong wong ae. Kuwi manuk mikir. Apa? Tak seneng. Nanti ini gak kulino uang itu ya lek kulino sholat berjamaah. Masya Allah sholat yang gak jamaah itu rasanya urip kaya ono sing kurang. Lek kulino lho sholat subuh ya sholat yang paling abot gini apa betul? Saman jawab ongge maksudku cek podo ambil aku nuno tak beri ni. Solat subuh, iku solat yang paling abot, gitu kan? Yeah. Yes, berarti podo ambil aku. Gelek bolo. Tapi uang iku nek kulino, masya Allah, gak jamaah iku gak enak. Kali mikir dua rakaat solat sunnah qobliyah subuh. Iku dawuhe Nabi khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe apik nilaine timbang donya sak isine. Iki lagi salat sunah lho. Salat sunah rong rakaat qobliyah subuh. Iku luwe apik timbang donya sak isine. Padahal iki lagi salat sunah. Apa maneh salat fardune? Apa maneh salat subuhe? Kaya apa ganjarane? Apa maneh dilakoni berjamaah? Masya Allah. Nah, aku sampe dangak-dangak soalnya mungkin ini juara. Masjid ini masjid dengok ini subuh kan uangnya ambil cagae lu ya kek. Iki loh, nek kurino bu, krungu agan ini mesti ngerodok, gemetar. Mergo dipanggil karo Gusti Allah, sik rumangsa. Jangankan agan, baru mendengar kumandang tarhim, wis geragapan gak karo karo. Sik tak start ini. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masjid mereka lihat tarhim lah mau tentang ya percayong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Allahu Akbar, Allah. Nah, lagi aku taruh yang segera kan. Apa mana aku salgan? Biasanya sing tangi ini ibu-ibu sih. Sing lanang langsung dibuka begini. Pak, ayo subuh. Mulet yang lanang. Apa dek imbo? Allah. Dibuka tak subuh kerumunnya imbo. Masa itu murang-murang kok. Sobo kok imbo tak otot susah. Ayo, sopo. Ayo, saya mau jadi. Ini mau ando. Ayo, nak jadi. Ini mau ando. Ini jawab. Iyong-iyong tando. Aku pikir kadung bosok, misalnya. Loh, wong lanang dengo, wong lanang dengo. Temenan, bu, temenan. Uang ini, lehe kulino. Azan subuh yang paling ngabut itu gak ngefek, gak oso, gak berasa ngabut. Assalatu khairum minan naum. Corok ini azan ini diketuai dunyo isi dengok tak kena agam dikeplok berarti lihat tempat masjid agam itu rumpahnya gitu dengok kesalah burungak no tabu wong iku nae kulino jamaah burungak agam ayo alhamdulillah aku sadam nengayu ujungnya dicak. Ayo sama. Berangkat nang masjid itu sok pemangat. Kau yang marani berkat gede ini loh pak. Sok pemangat. Tapi ini gak mulino. Ya kadang berangkat. Menggesungkan sampai tonggo. Adhan maghrib loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurutku ya. Orang kok jawab penunggang. Wah. Adhan meneng. Nengayu. Sampai gak nangis itu sungkan nambil tonggo. Nengayu. Ini opo, kok udah. Nengayu. Berangkat nang masjid itu gak semangat blas. Wah, aku ini kleles, kleles. Ditakoni tong. Nanti cak, jit. Yang jawab itu gak temen blas. Nanti cak, jit. Sholatnya dewi itu jit. Ini yang temenan. Komat itu mesti dene langsung berusaha golek soft terdepan. Goda barokahnya soft awal. Apa mes komat? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalati, hayya 'alal falah. Wa qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Sponsor meneh. Piro ngene iki tambahane. Wong iku nek wis kulino Bu. Krungu komat langsung mlayu pokoke nggo sok awal moh sok karimo sok awal. Lah terus semangat mengikuti komando imam. Sikapnya mesti sempurna. Khudu, khusyuk, tumakninah. Adab kiblat, khudu, khusyuk, tumakninah, sikap sempurna, pandangan ke tempat sujud. Ada imamnya, Allahu Akbar. Ini langsung, Allahu Akbar. Kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanallah ikhukurata wa asyidah. Ngono, takkan saya sekarang, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Kabirah kena, Allahumma ba'id baini kena. Saya sekarang, kodoh api eh. Yang gak api itu, yang gak sholat gak akan cangkem. Tenau. Mereka kalau kabirah ya Allahumma ba'id baini ini geger kuno misalnya. Gak usum misalnya. Gak oleh. Ana ustaz mempersoalno iki ustaz koplak ngene. Padha donga istitae, riwayate padha sohe kok geger perkara ngono. Eh, srungono. Iki nek sing temen sing kulino, enggak pati kulino yo. Sikape yo sak genahe, takbir sak genahe. Wong imame lho, Allahu akbar. Ben wahat. Benar, modelnya ngadek kayak barang. Aminnya juga bodoh. Mereka sih sejine kan sesuai komando ni imam to. Walaupun lu yo amin. Mereka sejine ya amin. Songweceng. Apa mana lewis rokok, wis sing kulino ya Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim bihamdihi Subhana Rabbil Azim bihamdihi Subhana Rabbil Azim bihamdihi Ya Allahu liman hamid. Saya gak apa-apa kulino ya Allah. Kulino kok ngini ya. Wah. Uang mak bentina di kamar turun-turun jadi tulik-tulik tulik-tulik panggil meneh yang ngono meneh turun-turun jadi tulik-tulik tulik-tulik nene anjir nih gue seolah gak duwe acara liyo be so wece terus itu bisa jam setengah yuk mangkane rumah nonton. Ah, iya. Eh, uang nang kulino dikir. Contoh, kulino dikir. Teko lesane kok gampang metu dikir. Kaget sak kaget dikir. Enak-enak mlaku nang kebreset srompet. Astagfirullahalazim. Inna lillahi. Ngono. Foto koncone, ya Allah, Mbak. Lawas gak ketemu sampean. Nek sampean sik kok tambah lumene kaya ngene, masyaallah. Sampeyan ya. Oh, umen. kaget sak kaget pikir. Nenek gak kulino yo gak iso, metu dikir yo gak iso. Masih kaget yo gak metu dikir yo gak kulino. Kulino dikir ate kulino dikir tak getak mesti metu dikir astagfirullah masyaallah subhanallah ya Allah ngono nek kulino dikir dadi kaget metu dikir lha iki mau tak getak kok berarti kulino mu yo ngono iku wes iki gak kena dibantah gak kena dibujuki. Balen di mana? Enak persiapan kamu ya. Lu gak iso, ini spontanitas refleks kok. Uang ini kulino dikir, atek kaget, ya Allah, astagfirullah, ono beledek, subhanallah, ono. Lagi mau kah? Ini gak kena dibantah. Mangane wong iku nek kulino dikir, Bu. Bu. Mangane lho nyekeli sendok nang mrucut punting ngono. Ya Allah. Lah kok lu nyek sendoke. Wis, alah. Mergo kulino dikir, duwe pemean klambi wake nang lebat kene angin. Nek ku nata sesuk lah kok nglebat kafe to masyaallah. Nek ngene iki rasa maneh gak apa-apa sih diubah meneh. Ya putune tok kaya ya Allah putune wis gedene semene. Ayune masyaallah. Ini ki meneh sawaya-waya mati kaget lho wong mati yo roh ninggalno jasad roh metu teko jasad kok kaget yo ora metu yo zikir Allah oke ini iki cek pantes ini embo yo pantes iki mono maso gak pantes retorikane wong pidato kudu menarik kang ini yang paling wis buyar gitu mau aku sapal kelakuane wong kene makanya sepuntene guys sing ten kene tenda-tenda iku niki mboten konsumsine jenengan iki iki dudu konsumsine jenengan aku lek ngaji karo jenengan yo moro ning omahku tak bukano kitab ini ngaji karo cungok-cungok modelnya. Dregi kok dicak ngaji petentengan sing serius ngono. Wis mulih git mau wisan. Nggih mboten? Oh, ngaku. Iku ngene gayae. Eh, sepurane. Lek ajeng ngono temen, mati nang zikir Allah. Apa janji Allah? Ana jalizu man dzakara. Aku siap mendampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Mati langsung disambut oleh Gusti Gawaya. Mati disambut Gusti Allah. Sambutannya Allah indah dan sahdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Disambut indah karo Allah terus dilebokno swarga alhamdulillah dilebokno Pak gak mlebu dhewe jadi coba mlebu dhewe ambek dilebokno niku enak ndi. Mlebu dhewe ambek dilebokno niku ora enak ndi? Enak dilebokno. Dilebokno ya tandane terhormat. Ana acarane wong teko nang dilebokno, moga-moga mlebet, moga jenengan mlebet, mesti wong terhormat. Ini gak terhormat ya dongsong-dongsong ngono. Mlebu-mlebu dhewe ngono. Enak dilebokno. Dilebokno iku sing dileboni seneng. Durung mlebu wis dibukakno. Jadi iki sing mbok kuwi sing ndek. Dadi astagfirullah. Suwarga sing dileboni seneng, wonge sing mlebu ya seneng. Lho seneng nang kethok seneng lho gak ne penake. Iku lek dilebokno. Ana mlebu dhewe. Sing dileboni gara karoan seneng, semoro blusak, blusek ngono. Yo nang jero mbok lapo ngono. Lah wong dengok ki, lamun lamun sida mlebu swarga ge sida, tapi koyoke gak sida. Paling yo mlebu-mlebu dhewe ngono. Luyur ning jero gak direken gak. Ngono iku mbini wae. Lho, ngene kok ngomongne sing penting mlebu jare. Malah gak enak blas ngono iku. Sing penting mlebu ngono. Malah gak enak blas. Wong nek gak kulino dikir gak iso. Mangan nek kulis sendok nang klunting, iso murang-mureng kok. Iki sendok apa ngene iki sendok dicekeli kok ojo. Nyalano sendoke. Sendok. Dia pemian ku ambil ngelik katanya angin yang mana. Ya aku nonton sekeso lah kok kayak gini ya. Ya angin kurang ajar. Kayak usuh kabe. Ini kemidam-midam dikai. Angin yang kurang ajar. Keponaan itu kayak mana. Keponaan kuno. Ini menikmati kau paget roh metu ninggal no jasad. Ini mana. Ini mana temennya nyambut kayak malampir. Mulane suwe je, uang itu nek kulino dikir, loro gerugo, yang metu dikire. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Asuk mergo kulino ane gak kulino yo kemurang gerugo tapi gak metu dikire iso ngresula mbek murang ngene ngene modele kaya wedhus kuyuan dituturi keluargane nyebut ah nyebut itu sobat sama tanya anjen gak kulino ya gak iso tambah banter kok keluargane murang-murang ditapuhi lambene nyebut nyebut ayo nyebut lagi gelem sih karo koyo. Mulane Bu, anak sekolah tok ambek sekolah manggon nang pondok. Insyaallah dadine luwih nyenengno sing sekolah ambek manggon nang pondok. Lho apa kaitane? Ngene. Nek sekolah tok iku diulangi teorine apik. Diwurui carane dadi wong apik. Kabeh sekolah iki yo mulange apik, guru-gurune yo didik apik. Tapi sebatas teori tok. Gak ono waktu nggo mulinakno nglakoni apik. Begitu jam pelajaran selesai, pulang dari sekolah, mbuh kaya apa dadine anak-anak. Tapi lek sekolah, mari sekolah mungkin nang pesantren iki diulangi teorine apik, diulangi carane apik, sekaligus dipraktekno nglakoni apik, dikulinakno nglakoni apik. Anakmu nek sekolah tok gak ada mondok, ning sekolah diulangi apik karo guru-gurune. Kula yakin semua guru mulangi apik nang murid-muride. Tapi begitu jam pelajaran pulang sekolah selesai, wis urusan wis sembuh gak karo-karuan. Sebatas teori. Tapi lek mari sekolah tuh dongane pondok, di sekolah diulangi teorine apik, diulangi carane dadi wong apik, ning pondok dipraktekno apik, dikulinakno apik, langsung praktek salat jamaah, gak jamaah takzir. Mari jamaah dikir wiridan dibimbing karo ustaz-ustazae, diawasi karo pengurus-pengurusnya. dilatih poso Senin Kemis diri aldoi karo kia ini karo bunya ini ditungakno terus diulangi akhlak toto kromo. Jangankan lewat jalan di depan kiainya, lewat mendalami kiainya yang sungguh-sungguh piye carane bersikap karo kiai. Ojo kok liwat ngarepe wonge, liwat main. Ucap pondok. Ono kiaine saka kadoran juru liwat. Iki sak pondok. Nang gurune yang ngono, nang ustate yang ngono. Ini didikan wae wong tuane yang ngono. Makane rata-rata anak mulai mbok pondokno pertama ngomong mesti basa ambek wong tuane. Gitu apa mboten? Lek gak mondok sampe kuliah sampe rabi lho ora kenal basa ambek wong tuane. Gitu mboten? Syukur. Reno pondok ini langsung dipraktekno. Ngapunten, iki jenenge dikulinakno apik. Bu, dorong sesuatu yang namanya barokah. Saya waktune gak cukup. Lagi ruwano. Hoi. Astagfirullahaladzim. Keuntungannya lihat ini pondok ngoten iku bu langsung dipraktekno apik dikulinakno ngelakoni apik ya wis waktunya mboten nyekapi teori karo praktek penting di astagfirullah gak dijawab teori karo praktek penting di kodoh pentingnya teori yo penting praktek yo. Tapi pengaruhnya luwih kuat praktek timbang teori. Nama teori tok kan prakteknya percuma. Misalnya, sampean belajar teori ning langi, tapi gak tahu praktekno, gak iso prakteke. Ya percuma kok. Apalno teori ning langi? Teori ning langi. Satu, jegur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Aja sampe kali garing. Dua, sikil mantal-mantal. Tiga, tangan tawe-tawe. Penang apal no, wes teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung singono banyune. Dua, sikil mancal-mancal. Tiga, tangan tawe-tawe. Ngapal wes teori ngelangi. Satu, jegur kali dalam kurung singono banyune. Dua, sikil mancal-mancal. Tiga, tangan tawe-tawe. Ngapal. Terus ono kali banyune wabung banjir miliran mau mantar. Jegur terus insya Allah al kelelebu wal megab megab apa? Mergo gak kulino gak bisa prakteknya dan ini kan pondoknya langsung diulangi sak prakteknya diulangi teori, diulangi prakteknya tur dididik soro Allah mesti ala Muhammad anak nang pondok itu dididik soro uang itu nek kulino soro sak waktu-waktu ngalami urip soro gak kaget wis kulino ngalami urip enak gak sombong karena dia bisa merasakan deritane wong urip soro paham? Paham? Anak kula yang ngoten Bu padha lulus SD langsung tak pondokno padahal kula asline nggih gak tega asline ati niku yo nangis yo asli asli malah aku sing kudu gak tega ibuke sing ngotot ta pokoke di pondokno dus gak pemanan banyu ngegudikan kadang sama wah enak nang kondoknya dewe banyune cukup, jadinya cukup makannya enak rasanya hati, ini aku rasanya nah, bapakmu biar duwe nemen tak kan ono bapakmu biar duwe nemen kok saiki yo balas dendam halo deh, saya ini anak pondok kula niki arek pondok kulino soro kulo turun nanggone geletak-geletak biasa kulo kulino soro panganan kulo nongkono ya kangkung rongkates ya terong iwak asin biasa aku saiki namu nang omah sampean sampean suguhi kangkung sampean suguhi iwak asin gak kaget pun nuku wis panganan ku sampean suguhi sate nambah gak soro iso gak enak oke lho wong ini kulinan enak toh makanan enak-enak toh ayo tuh ono kangkung enggak kembung